بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian di dalam bab yang ke-12 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab man kariha ayyukathira sawad al-fitan wadh-dhulm, bab siapa yang membenci atau kalau diartikan bab siapa yang tidak membolehkan, sebab al-karaha banyak-banyak digunakan oleh para ulama terdahulu bermakna pengharaman. Siapa yang tidak membolehkan memperbanyak barisan fitnah dan memperbanyak barisan kezaliman. Ya. Di dalam bab ini beliau menjelaskan atau membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yang menafsirkan ayat Al-Qur'an tentang tidak bolehnya seseorang ikut memperbanyak barisan fitnah atau orang-orang yang zalim. Sebab kecondongan seseorang kepada kezaliman, kepada orang yang zalim, ini adalah hal yang berbahaya, bisa mengantarnya ke dalam berbagai dosa, bahkan menjatuhkannya ke dalam neraka waliyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Nah, kemudian terjadinya kemungkaran, fitnah, kezaliman adalah hal yang tidak boleh disaksikan oleh seorang mukmin. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat kaum mukminin di dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, orang-orang yang beriman itu mereka tidak menyaksikan perkara yang zur, perkara yang dusta, perkara yang tidak benar, perkara yang palsu. Ya. Kebaliman dan fitnah itu mirip dengan hal tersebut. Seorang mukmin tidak boleh mempersaksikannya dan tidak boleh melihatnya. Maka kandungan dari bab ini adalah hal yang jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, haddanana Abdullah ibn Yazid, Abu Abdurrahman al-Mukri, dan dari awal pelajaran saya yang tidak menyinggung masalah sanad, ya. So, kalau kita singgung masalah sanad, pelajarannya akan menjadi semakin panjang. Kata beliau, haddathana Haywa wa ghairuhu annahu qala haddathana Abu al-Aswad wa qala al-Layth أنا بالأسود قال قطئ على أهل المدينة بأث فاقتطبت فيه فلقيت إكرمة فأخبرته. كتب أبو الأسود رحمه الله تعالى diwajibkan atau ditetapkan terhadap penduduk Madinah suatu utusan, maksudnya dipilih sejumlah dari penduduk Madinah untuk menjadi gabungan dalam sebuah pasukan. Kata Abul Aswad, saya dicatat di dalamnya, didaftar di dalamnya. Balaki itu Ikrimah. Maka saya pun berjumpa dengan Ikrimah. Ya, fa'akhbartu Ikrimah Maulai bin Abbas. Maka saya kabarkan kepada beliau tentang hal ini. Panahani asyaddan nahi. Maka beliau melarang saya dengan larangan yang sangat keras. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, akhbarani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku radhiyallahu taala anhuma, anna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Sungguhnya sekelompok kaum muslimin mereka bersama kaum musyrikin. Yukathiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbanyak pasukan barisan kaum muslimin, barisan kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fayati sahmu fayurma bihi fayusibu ahadahum. Maka datanglah anak panah kemudian dilemparkan dan menimpa salah seorang dari mereka ini yang berbanyak pasukan kaum musyrikin. Dia muslim tapi ikut memperbanyak pasukan orang-orang zalim dan orang yang masuk dalam fitnah. Fayaqtuluhu, lalu ia terbunuh. Fayadribuhu, fayaqtuluhu, lalu ia dijatuhkan oleh anak panah itu langsung ia, kemudian dia terbunuh. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Ini ayat berkaitan dengan orang yang tidak ikut hijrah. Mereka muslim tadi tidak ikut hijrah. Karena mereka tidak ikut hijrah, maka dipaksa oleh kaum musyrikin untuk ikut dalam barisan mereka. Iya. Ketika mereka terbunuh dan mereka berada di barisan kaum muslimin, di barisan kaum musyrikin, maka turunlah ayat ini menyebutkan ancaman yang sangat besar terhadap mereka. Iya. Maka dari asar ini, dari hadis ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul bab. Dan perhatikan judul bab beliau. Ini menunjukkan dalamnya pemahaman fikih beliau. Kata beliau, bab man kariha yukathir sawadal fitan. Bab tentang siapa yang membenci untuk memperbanyak barisan al-fitan, barisan fitnah, maksudnya barisan orang-orang yang menyebar fitnah. Atau orang yang berada bergerak dengan fitnah. Wadzulmi, dan barisan orang-orang yang zalim. Ini adalah hal yang dilarang. Nah, dan ini termasuk usul kaidah dasar dalam salah satu pijakan penting dalam fitnah. Seorang jangan memperbanyak barisan orang-orang yang terfitnah atau menyebarkan fitnah, atau orang yang sibuk dengan fitnah. Nah, kadang ada sebagian yang bergabung ke dalam sebagian fitnah, iya, dengan maksud yang baik, tapi dia lupa illahi, dia melupakan sebab yang karenanya para ulama melarang memperbanyak pasukan barisan fitnah, iya. Melarang duduk di orang-orang yang zalim karena akan memperbanyak barisan mereka. Kalau memperbanyak barisan mereka, maka ini akan menyebabkan orang-orang umum tertipu. Iya. Dan kadang bisa menjatuhkan mereka kepada kesalahan karena mengikuti sebagian orang yang menjadi panutan yang ikut di dalamnya. Nah, karena itu di masa terjadi fitnah di Basrah, fitnah Ibn al-Ash'ath, Abu Muslim Al-Khurasani

ya, atas setiap masalah yang dia hadapi, ataupun dia dikokohkan di atas hidayah yang sebelumnya dia telah dapatkan. Karena di dalam membahas fi'il amr kita kaitkan dengan bahasa ihdina. Ihdina itu artinya dia fi'il amr, kata perintah dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau dia berasal dari yang rendah kepada yang di atas, itu bermakna doa. Jelas? Iya. Dan fi'il amr itu punya dua makna dalam bahasa Arab. Dia kadang bermakna permohonan yang baru, minta hal yang baru. Dan kadang bermakna al-istimrar, supaya nikmat itu dikokohkan di atasnya, dikuatkan di atasnya. Iya. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab ada. Misalnya ada seorang, ya, ada air di sini. Saya katakan, ya bulan, kamu minum. Ya. Dia tadi belum minum, kemudian dia minum. Ini perintah, baru dia minum. Kan begitu? Ya. Tapi saya misalnya menjamu tamu. Tamu saya sedang makan. Makan bersama saya katakan padanya, ayo makan, makan. Perintah kepadanya. Perintah ini apa? Apa artinya? Ya. Maksudnya lanjutkan makannya. Kan demikian. Makanya adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu perhatikan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Detailkan makna-maknanya. Cermati dengan baik. Dan ini akan membuka berbagai ilmu. Berbagai mutiara hikmah. Dan berbagai perkara yang akan bisa mengokohkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan mengokohkan kita semua di atas sunnah. Dan menjaga kita semua di atas prinsip-prinsip agama kita. Dan di atas keislaman yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari orang-orang yang masuk ke dalam golongan dirugikan dan larut di dalam fitnah yang membahayakan agamanya. Ya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah dan maha mengabulkan doa. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala ala. Baik, ini 15 bab ya, yang 13 bab yang lainnya kita anggap selesai saja. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Ya, banyak penafsiran fitnah di situ ya. Banyak penafsiran fitnah di situ. Di antara orang-orang yang terkena fitnah, memaksa orang yang di luarnya untuk masuk ke dalam fitnah. Kalau tidak masuk ke dalam fitnah, dianggap sebagai syaitan yang diam. Maksudnya ikut mendukung mereka dalam fitnah. Itu biasa ya, saya sudah sebutkan tadi. Bahwa ada sebagian orang, ya kadang tidak tahu menggunakan kaidah. Bagaimana penggunaan tempat. Jadi dari fitnah sebenarnya. Ya, ada sebagian orang, subhanallah, bawakan kalimat-kalimat dari ucapan as-salah. Dari ucapan yang benar sebenarnya, ucapan itu. Tapi salah menempatkannya. Salah menempatkannya. Maka setiap orang yang membawakan dalil, ya, itu benar di dalam memahaminya. Dan setiap orang menyampaikan dalil, dia benar di dalam memahaminya. Ya, jangan sampai ada orang yang berkata, tidak boleh kamu sholat. Haram hukumnya sholat. Loh, kenapa haram? Ya. Sebentar, jangan salahkan saya punya dalil. Allah berfirman dalam Al-Quran. Coba ayat Al-Quran dari ini. Wailul lil musalli. Celakalah orang-orang yang sholat. Kan dikatakan celaka berarti haram sholat. Kira-kira dalilnya benar atau tidak? Ini pemahaman yang menyimpang. Sampai ke dasar sumur penyimpangannya. Salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya, itu yang dicela. Nama ada begini. Ya, di hidup ini kita beribadah kepada Allah. Ya. Bukan beribadah kepada seorang selain daripada Allah. Nah, Dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kaplingan siapapun. Seakan-akan kalau ada yang ditahdir atau ada yang dijelekan, seakan-akan bumi menjadi sempit. Di mana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana tauhid? Yang harusnya dia berpegang sesuai dengan tuntunan. Maka anda perlu memperdulikan manusia apa yang dia katakan. Ikuti tuntunan sesuai dengan Quran dan Sunnah, selesai. Sepanjang dia punya berada di atas tuntunan. Nah, bagaimana cara menjaga diri dari fitnah perempuan? Yang pertama, dia segera menikah. Ya. Itu diantara cara yang paling ampuh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manfaatnya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ia lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, lebih menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan segala sebab yang bisa mengantarnya terfitnah dengan hal tersebut. Dia lihat apa sebab-sebab di sekitarnya. Kalau dia terfitnah dengan koran, dia tinggalkan. Dia misalnya terfitnah dengan HP, dia tinggalkan. Dan tidak rugi seorang tidak pakai HP ya. Nah, dulu juga tidak ada HP, tidak ada masalah. Masih hidup juga. Nah, kemudian dia tinggalkan segala sebab yang bisa menghantarnya ke sana. Kemudian yang ketiga, dia mencari lingkungan yang cocok untuknya. Lingkungan yang cocok. Bukan dia ingin menghindar dari fitnah perempuan, tapi dia tinggal di tengah lingkungan yang mengarahkan kepada fitnah tersebut. Dia cari lingkungan yang baik. Apakah dia tinggal di tengah pondok pesantren misalnya, atau dia cari di tempat yang di lingkungannya sedikit fitnah tersebut. Ya. Ataupun dia mengatur bahwa dia kebanyakan di rumah belajar dan seterusnya. Dia keluar untuk keperluan tertentu sambil dia menjaga ketentuan-ketentuan syariat dari menundukkan pandangan dan juga jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Salafi melarang demonstrasi. Lalu kenapa Wahda Salafi melakukannya? Siapa yang mengatakan Wahda itu Salafi? Ya. Nah, sekarang mengaku salafi itu banyak. Boleh saja semua orang mengaku salafi. Kan begitu? Ya, tapi belum tentu dia salafi. Belum tentu dia salafi. Salafi itu dia bukan jubah yang dipakai siapapun yang ingin memakainya. Ya. Kemudian dia katakan bahwa dirinya adalah salafi. Tidak, tapi salafi adalah sebuah keyakinan yang tergambar, yang tertanam di dalam diri seseorang dan dari amalannya menunjukkan hal tersebut. Iya, tadi katakan salafi. Nah, adapun Wahda Islami, mereka jauh dari penamaan salafi. Tidak ada orang-orang salafi yang melakukan demonstrasi. Kemudian tidak ada dari kalangan salafiyun yang membolehkan bai'at. Mereka ada bai'at Wahda Islami. Dan tidak ada dari kalangan salafiyun yang memperjuangkan yang membagi tauhid menjadi empat, salah satunya tauhid hakimiyah. Iya. Dan tidak ada dari kalangan salafiyun yang memperbolehkan berbilangnya jamaah Islamiyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Wahda. Dan tidak ada dari salafiyun yang membela ahlul bidah. Dan tidak ada dari salafiyun yang memunculkan manhaj muwazanah. Ini sebagian dari kerusakan orang-orang Wahda Islamiyah. Kalau mengaku boleh saja mereka mengaku. Dan perlu saya beritahukan bahwa pengakuannya kalau mereka katakan salafi itu ujung-ujungnya adalah duit. Nah, saya sangat kenal akan perbuatan mereka. Nah, mereka punya kamp pelatihan di Filipina. Kemudian yang melakukan peledakan bom di Makassar adalah kebanyakan dari orang-orang yang ikut pengajian mereka. Maka ini jauh dari penamaan salafiyah. Tapi kalau untuk mereka datang orang-orang dari luar, dari Saudi, kami salafi. Ayo, ajarkan tauhid kepada kami. Begitu seruannya, ajarkan tauhid kepada kami. Tapi ustadz-ustadznya sendiri, coba untuk mencari ceramahnya mengajarkan mereka mengajarkan tauhid. Mungkin kalau mengajarkan, tapi tidak ada perhatian, tidak tergambar bahwa mereka punya perhatian khusus terhadap tauhid. Nah, kemudian mendatangkan ulama-ulama dari Saudi. Tapi kalau berbicara di kaset, ya, membicarakan pemerintahan Saudi dengan pembicaraan yang apa namanya sangat keji dan tidak pantas. Ya. Kalau ada duit, ya bicaranya bagus. Tapi kalau tidak ada duit, ya bicaranya mencela dan menjelekkan. Nasallallahu alaihi. Siapa pimpinan salafi itu? Siapa pimpinan jamaah salafi? Nah, kita sudah beritahukan bahwa salafi, ya, itu bukan organisasi, bukan sebuah yayasan, ya, bukan sebuah partai, ya, bukan sebuah partai. Kalau dikatakan jamaah, tadi saya sebutkan bahwa jamaah itu cuma dua, ya, dan salafiyun itu jamaahnya. Kalau mereka di bawah pimpinan negara, mereka taat kepada pimpinan negara. Kalau mereka dalam artian mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pimpinannya cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salafi itu, ya, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, dia salafi. Ya. Tidak pandang bulu, kulitnya hitam, merah, coklat. Ya. Sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan as-Sunnah, maka dia adalah salafi. Apakah orang Indonesia, orang Malaysia, orang Saudi, orang Amerika, dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah salafi. Nah, dia bukan paten milik seseorang atau kaplingan kelompok tertentu, ya, tapi dia adalah pensifatan, penggambaran akan Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hadis yang mengatakan jauhkanlah dirimu dari berprasangka. Karena prasangka itu sejelek-jelek perkataan. Ya bukan sejelek-jelek perkataan, ya, konteks hadisnya akdabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Tapi mengapa banyak orang khususnya akhwat yang berprasangka jelek dan mengubarkan fitnah tanpa melihat kebenaran berita, menerima dan menyebarkan berita. Ini kalimat banyak orang. Ya, perlu data, ya, saya enggak tahu hasil sensus yang bertanya ini apa memang seperti itu atau tidak. Kebanyakan orang, siapa yang dia tanya sehingga bisa memberikan kebanyakan orang, ya. Itu yang pertama. Kalau ingin membahasakan bilang sebagian orang atau ada orang, ya, supaya jangan menyinggung banyak orang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau punya masalah tertentu, sebutkan apa masalahnya. Seperti ini tidak disebutkan masalahnya apa, apa prasangkanya, ya. Maka saya tidak menyarankan, ada sengaja saya baca supaya menjadi pelajaran untuk yang lain, ya. Jangan membawakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kadang bisa menyuluh, ya, perasaan yang tidak baik antara sama ikhwan. Ya, kalau terjadi kesalahan di kalangan sebagian ikhwan kita, kadang terlalu bersemangat, ya. Maka nasihatkan kepadanya. Dan betul, kadang kita lihat pada sebagian ikhwan ada bentuk kesalahan. Itu kesalahan pribadi, ya, terjadi pada sebagian ikhwan. Jangan dinisbatkan kepada manhaj as-salaf. Ya, sebab agama Islam itu tidak ada salahnya. Adapun pemeluk agama Islam, itulah kadang jatuh dalam kesalahan. Dan wajar, namanya manusia, jatuh dalam kesalahan. Ya, tegur dengan cara yang baik. Kemudian juga saya nasihatkan kepada ikhwan, ya, bahwa gambarkanlah agama ini adalah agama yang layak dan agama yang tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan ia berpegang dengan manhaj salaf ini, ya, dengan jalan salaf. Maka gambarkan, ya, dekatkan hal tersebut kepada manusia, ya, mudahkan manusia memahaminya. Jangan dikesankan bahwa agama ini sulit, ya. Jangan dikesankan bahwa agama ini sulit. Alhamdulillah, hidayah itu semua orang mengharapkan dapat hidayah. Dan bukan artinya dia mempermudah manusia, ya. Dia mempergampangkan masalah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Tapi sikap berlebihan, sikap ekstrim, itu adalah hal yang tidak kita kenal, tidak dikenal di dalam dakwah salafi. Yang dikenal dalam dakwah salafiyah adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah telah mengabarkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah rahmat untuk manusia. Rahmat untuk manusia. Ya, karena itu semangatlah terhadap kadang ada sebagian dari kawan-kawan kita, ya, dari kaum muslimin yang datang ke majelis ini, ya, mendengarkan ceramah, melihat nasihat-nasihat yang bagus. Tapi kadang kita ketemukan sebagian ikhwan yang muamalah yang tidak baik kadang. Ya, wajar, ya, mungkin dia tidak pernah berpikir ke sana, ya.

Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya mudah. Ya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, digugurkan dosa-dosanya dan dibesarkan pahalanya. Ya. Maka alhamdulillah agama ini adalah hal yang mudah. Ya, dan jangan kita beratkan kepada manusia. Ya, sebuah kalimat yang sangat berkesan sekali di hati saya dan saya tidak bisa melupakannya dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ya ikhwan, beliau hati-hati kalian terlalu ekstrim berlebihan di dalam menyampaikan sehingga manusia lari dari agama. Kalau itu terjadi maka kalian akan menanggung bagian dari dosa. Bagian dari dosanya." Nah, maka jangan menjadi sebab orang lari meninggalkan agama ini. Jangan menjadi sebab orang menjadi fobi, ya, untuk tidak datang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya. Ini yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan. Mohon saran dari Ustaz kaidah menilai jemaah-jemaah lain di Indonesia. Ini ada ya pembahasannya. Dan apa yang saya terangkan dari bab fitnah yang tadi adalah kaidah-kaidah dasar. Dan siapa yang memahaminya dia insyaallah taala bisa menilai. Tapi memang di dalam menyikapi jemaah-jemaah itu harus ada tambahan ilmu lainnya. Dan alhamdulillah kita di dalam pembahasan ada membahas hal tersebut. Tapi pekerjaan kita bukan hanya itu, bukan cuma membicarakan hal yang seperti itu. Ya. Ada sisi penting yang menjelaskan untuk menghilangkan syubhat, untuk apa namanya menasihati umat, menegur orang-orang yang tergelincir kembali kepada jalan yang lurus. Tapi umumnya berbicara tentang syubhat itu masalah yang riskan. Ya. Ingin dijelaskan kesalahan dalam pemikiran ini perlu diberikan pendahuluan-pendahuluan. Ya. Perlu diberikan pendahuluan-pendahuluan supaya dia jelas bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Sebagai sebuah kesalahan. Ya, karena itulah kalau misalnya ada yang bertanya tentang hal ini, alhamdulillah ada ceramah-ceramah ya, berkaitan dengan masalah ini boleh didengarkan. Ya. So kadang kalau kita menjawabnya perlu diberikan beberapa atau banyak pendahuluan supaya bisa apa dipahami dengan baik. Apakah boleh memilih presiden demi kemaslahatan? Apa maksudnya demi kemaslahatan? Ya. Saya enggak paham apa maksudnya demi kemaslahatan. Nah, pemilu itu bukan dari bagian agama kita. Ya, tapi di kondisi tertentu, bukan hal yang terlarang di kondisi tertentu. Dan sekarang antum enggak usah memikirkan kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini enggak ada untuk pemilihan sekarang ini. Ya. Itu kondisi-kondisi tertentu difatwakan oleh para ulama. Kalau ada kejadian tertentu. Nah, dan saya pernah mempertanyakan sebagian kondisi tertentu dalam sebuah pemilihan. Ini perlu fatwa oleh para ulama tentang bolehnya pada kondisi tertentu. Dan memang maslahatnya adalah hal yang nampak dan kelihatan jelas. Ya, dan sampai sekarang masih dirasakan oleh teman-teman yang terlibat di dalam. Nah, tapi hukum dasarnya semua orang paham bahwa pemilih itu bukan dari syariat kita. Dan banyak sekali kerusakan yang terdapat di dalamnya. Bolehkah mengikuti keputusan seorang pemerintah yang agamanya Nasrani karena dia gubernur daerah kami? Kalau keputusannya berkaitan dengan maslahat umum, iya, diikut. Tapi kalau keputusannya berkaitan dengan keagamaan, ya, mengatur keagamaan kaum muslimin, maka ini tidak ada ketaatan dalam hal yang seperti ini. Tapi hal yang berkaitan dengan maslahat umum, iya, semuanya harus menjaga dan menaatinya. Adakah isbal imamah lengan dan baju? Jika ada, tolong jelaskan. Yang benarnya tidak ada isbal dalam hal tersebut. Hanya ada sebagian hadis-hadis yang memang melarang melebihkan, terlalu melebihkan untuk lengan tangan, kemudian apa juga untuk imamah. Ya. Yang akar seluruh larangan itu adalah bentuk perbuatan berlebih-lebihan. Ya. Bentuknya israf. Itu akar larangan. Tadi Ustaz jelaskan bahwa firqah itu identik dengan kejelekan. Bagaimana dengan nama Al-Firqatun Najiyah? Kan sudah ada kalimat Najiyahnya. Ya. Ya, kalau kalian Al-Firqatun Najiyah, sudah ada Najiyahnya. Najiyahnya ini menghilangkan kesan jeleknya. Ya, masalah ijazah kita sudah jawab berulang kali. Ya. Tentang mengikat rambut bagi perempuan, apakah ada ketentuan misalnya dikepang dua, diikat jadi satu? Yang tidak masalah mau dikepang dua, dikepang tiga. Ya. Sepanjang tidak ada bentuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tidak ada masalah. Ya, seorang perempuan merasa masih dalam kondisi suci, belum batal wudhunya, maka dia langsung mengerjakan sholat tanpa wudhu lagi. Ketika sudah lewat waktu sholat, dia mendapatkan keputihan di celana dan tidak tahu kapan keluarnya. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Karena bisa jadi keputihan tersebut sudah keluar pada waktu sholat tadi. Jawabnya, keputihan itu bukan najis. Apa yang keluar dari keputihan tersebut bukan najis dan bukan hal yang membatalkan sholat. Kecuali kalau yang keluar itu adalah darah nifas, darah haid, ya, maka itu dikatakan batal sholatnya. Seorang wanita biasanya haid 6-8 hari dan keluar cairan putih sebagai tanda suci. Suatu ketika pada hari ke-6, darah sudah berhenti, tapi belum nampak tanda suci. Kemudian ditunggu sampai hari ke-8, ternyata belum juga keluar cairan putih. Apakah haidnya dihitung sudah selesai sejak berhentinya darah? Kalau iya, apakah harus mengganti sholat yang ditinggalkan pada hari 6 dan ke-8? Hari 6 sampai ke-8. Kebiasaan haidnya 6 sampai 8 hari. Berarti kadang dia suci 6, kadang dia suci di 7, kadang dia suci di ke-8. Sepanjang dia sudah berhenti di hari ke-6 dan tidak ada darah lagi, maka harusnya sudah dianggap suci di hari ke-6. Ya, maka sholat yang ditinggalkan mulai dari ke-6 dia qada seluruhnya. Dia qada seluruhnya. Dia lakukan. Zaman sekarang hampir seluruh makanan ringan yang dijual ada hadiahnya. Terpakai hadiah. Tanya apa hukum membelinya? Dua, membelinya tapi tidak bermaksud mendapatkan hadiah. Tiga, apa hukum menjual makanan tersebut? Saya enggak tahu ya apa maksud ini pakai hadiah. hadiah, ada yang ikut ke barang yang dia beli, ya. Dan ada jenis hadiah dari makanan ringan, hadiahnya hanya beberapa jenis tertentu, dipilih dari sejumlah apa bungkusan yang ada di situ, diambil bungkusan, keluarkan, dapat hadiah, diambil hadiahnya. Kalau tidak, maka tidak ada hadiah. Jelas, kalau dia ikut bersama apa yang dia beli, maka itu tidak ada masalah. Melekat di dalam, tidak ada masalah, sebab dia masuk ke dalam harga. Jelas? Ya. Walaupun dia maksud membelinya untuk mendapatkan hadiah itu, sebab dia nampak di situ, kelihatan. Ini membeli sesuatu yang jelas namanya. Tapi kalau seperti yang saya sebutkan di gambaran yang kedua, misalnya ada 30 bungkus makanan ringan, hadiahnya ada 5. Dari 30 bungkus ini, ya, di dalamnya ada penjelasan hadiah, siapa yang dapat, maka dia dapatkan hadiahnya. Maka ini termasuk, kalau dia beli, ya, makanan tersebut dengan maksud hadiah, itu terhitung kimar, terhitung judi yang diharamkan. Jelas? Tapi kalau dia maksudnya apa, membeli, sudah beli, ternyata dia melihat ada kupon dalamnya dan dia dapat hadiah, tidak ada masalah, sebab asalnya dia bukan maksudkan untuk beli. Ini menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama untuk masalah terakhir. Walaupun beberapa ulama kita di masa ini memberikan fatwa haram secara mutlak. Iya, haram secara mutlak. Tapi saya sendiri, saya lebih condong pada pendapat Syekh Ibnu Taimin yang merinci seperti itu. Wah, sudah lewat ya 20 menit. Gimana, kita lanjutkan atau? Hah? Ada sekelompok orang yang sedang melakukan sholat berjamaah, kemudian imamnya batal. Bagaimana caranya seorang makmum mengganti posisi imam? Ya, caranya yang di belakang imam maju ke depan. Ya. Apakah dimajukan oleh orang yang di sampingnya, atau kalau dia sendiri merasa ya harus segera diganti imamnya karena enggak ada, dia maju saja ke depan orang yang di belakang imam. Inilah di antara faedahnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar supaya di belakang imam itu ulil hilmi wan nuha, orang yang sudah balig dan punya akal, apa orang yang apa namanya diutamakan dari sisi akal maupun dari sisi agama. Jelas? Saya di rumah harus sholat di mana? Sholat asar di kampung saya pukul 5, atau sholat di rumah sendiri dengan tepat waktu? Ini terjadi di sebagian tempat, sholat asarnya diundur. Ya, oleh sebagian, karena mereka bertani, alasan bertani, diundur sholat asarnya sampai jam 5. Nah, maka kalau memang terjadi seperti ini, maka dia sholat di rumahnya tepat waktu. Tapi begitu dikumandangkan adzan asar, dia juga datang ke masjid. Sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan dihitung sholat sunnah bagi. Hah? Batalnya pas sujud. Ya. Bisa diketahui imam batal pas sujud. Kalau imamnya batal pas sujud, dia berdiri saja. Dia memberikan isyarat kepada makmum di belakangnya agar maju. Ya. Kalau enggak ada yang tahu, tiba-tiba imamnya hilang. Ya. Maka di sinilah tugasnya orang yang di belakang imam. Dia melihat kalau memang tidak ada, ya, dia takbir, berdiri Allahu Akbar di tempatnya. Ya. Di tempatnya saja dia berdiri. Ya. Kalau dia sujud pertama takbir dulu Allahu Akbar untuk duduk antar dua sujud. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Dia tengah saja. Begitu dia berdiri, dia maju ke depan. Dia maju ke depan. Kenapa saya katakan di tempatnya saja? Sebab kalau dia berdiri maju ke depan, itu dia menambah gerakan berdiri namanya. Ini tidak boleh. Ya. Jelas? Nah. Ya, bagaimana sikap kita jika teman kita banyak yang keluar dari Islam tanpa alasan dan bujukan orang tua sendiri? Ya. Ini sekarang banyak terjadi ya. Ini juga dari hal yang apa fitnah di masa ini, adanya pemurtadan. Ya, dan janji kira tidak ada gerakan di dalam hal ini. Ini juga dari bentuk yang harus diwaspadai. Nah, itulah tadi saya sering sebutkan. Kadang sebagian dari kaum muslimin sibuk di dalam urusan-urusan yang tidak penting, padahal ada hal-hal yang hendaknya dia pikirkan kesana. Islam ini perlu didekatkan dan kaum muslimin perlu disampaikan kepadanya bahan-bahan penyampaian-penyampaian yang dengannya mereka kokoh di atas keislamannya, teguh di atas keislamannya, yang tidak akan bergetar ya dengan bujukan diberi apa bantuan pangan ataupun makanan atau yang semisal dengannya. Ya. Orang tua yang sudah meninggal waktu sakit keras, dia pernah meninggalkan sholat. Bolehkah kita doakan? Ya, tidak ada masalah, insya Allah doakan. Sebab ketika dia tinggalkan sholat, ya mungkin ada sesuatu dari hal yang menyebabkan dia meninggalkannya. Dan yang benarnya pendapat para ulama yang dikafirkan meninggalkan sholat itu kalau dia meninggalkan terus menerus, ya, atau meninggalkan kebanyakannya. Akikah 7 hari setelah kelahiran, sesudah itu apakah masih boleh akikah? Katanya jiwa masih tergadaikan. Itu penyebutan bahwa apa anak itu marhunun bi akikati, ya, digadaikan atau tergadaikan dengan akikahnya. Ya. Ini penekanan anjuran. Sifatnya penekanan anjuran. Adapun tentang hukumnya, kita kembali kepada hukum akikah itu sendiri. Apa hukumnya? Kebanyakan para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Dan ini yang benar insyaallah taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsika an waladi." Siapa yang berkehendak untuk menasikah anaknya. Nasikah nama lain dari akikah. Dan penamaan nasikah itu penamaan yang lebih bagus daripada penamaan akikah. Siapa yang ingin menasikah anaknya? Kalimat siapa yang ingin, andai kata wajib tidak diibaratkan dengan kalimat siapa yang ingin. Jelas ya? Maka ini yang benar dari pendapat para ulama. Ya. Kalau sudah lewat 7 hari, di sini ada letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau sudah lewat 7 hari. Apakah yang dimaksudkan dari akikah itu? Ya. Terbatas pada hari yang disebutkan, sehingga kapan lewat dari hari tersebut, hari-hari yang disebutkan, maka tidak ada syariatnya lagi. Atau yang dimaksudkan makna tertentu, disembelihkan untuknya. Iya, disembelihkan untuknya. Kalau disembelihkan untuknya, maka ini terbuka waktunya sampai kapanpun. Ya. Dan pendapat yang kedua ini butuh dari asar ulama salaf yang menjelaskannya. Dan kebanyakan asar ulama salaf yang saya ketahui bahwa itu menguatkan pendapat yang pertama, terbatas pada hari. Iya. Dan sejumlah ulama besar di masa ini memfatwakan seperti itu, terbatas pada hari ini. Jadi terbatas pada hari ketujuh. Kapan sudah lewat hari ketujuh, maka dia adalah sebuah ibadah yang sudah lewat waktunya. Sebuah ibadah yang sudah lewat waktunya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah dirinya ketika beliau sudah menjadi nabi, itu hadis ada kelemahan. Bolehkah orang bekerja dengan dua pekerjaan atau dua profesi, tapi waktunya bisa diatur, sedangkan kedua pekerjaan tersebut sama-sama memiliki ikatan kontrak pekerjaan? Ya, kalau dilihat akadnya, kalau akadnya memungkinkan, misalnya pekerjaan pertamanya yang kantornya dari jam 8 sampai jam 12, yang kedua dari sore misalnya sampai malam, ya, tidak bertentangan, tidak ada masalah. Tapi kapan bertentangan, ya, atau dari salah satu dari dua pekerjaan tersebut mengikat harus hanya kerja kepadanya, tidak boleh kerja ada pekerjaan yang lain, hanya konsentrasi pada pekerjaannya, maka ini tidak boleh dia melanggar akadnya. Nah, bolehkah mempergunakan sepeda motor gadaian? Ya, sepeda motor gadaian itu perlu pemeliharaan. Ya. Kelihatannya sepeda motor kalau disimpan saja enggak rusak juga. Sepanjang dia gadaikan simpan motornya, biarkan saja disimpan. Ya, kecuali kalau perlu perawatan, maka dia pakai sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan. Dia pakai sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan. Ya, jelas? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk menggunakan onta-onta ataupun apa namanya kerbau untuk diperah susunya, ya sebab ini hewan butuh perawatan. Adapun kalau tidak butuh perawatan, tidak boleh dimanfaatkan. Sebab itu namanya mengambil manfaat dari pinjaman. Dan kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada diambil manfaat, diambil keuntungan darinya, maka itu dihitung riba. Dihitung riba. Bolehkah kita mendengarkan murattal sambil bekerja dan tidur-tiduran? Kalau dia sambil mencermatinya, tidak ada masalah insyaAllah. Sebab dikir itu boleh dengan keadaan apapun. Ya. Kalau dia mencermati dan mendengarkannya. Ya. Bagaimana hukum orang yang memanggil nama Abdullah dipanggil Bedul atau Dul? Yang mana yang dipanggil tidak riba? Ya tidak boleh ya, nama Pak Agus Abdullah dipanggil Bedul. Apa artinya Bedul? Hah? Apa? Ya, ini jadi arti tidak bagus lagi. Tidak boleh ya. Ya itu dari hal yang dilarang. Nah, dari Tanabuz memanggil dengan panggilan seperti itu hal yang dilarang. Ya panggil lengkap Abdullah, apa sulitnya? Dul, apa dul? Apa memakai iney atau pacar membatalkan wudu? Ya, kalau dia apa menyatu bersama kulit, tidak ada masalah. Tapi kalau menghalangi air masuk ke dalam kulit, itu tidak diperbolehkan. Apa hukumnya seorang mengkapling saf ketika hendak sholat berjamaah agar dia mendapat saf yang paling depan? Tidak boleh seperti ini, mengkapling-kapling seperti ini. Kalau dia ingin dapat saf terdepan, cepat datang. Yang mengkapling-kapling. Hari Jumat dia pagi-pagi datang simpan sajadah. Setelah itu pulang tidur. Ya. Begitu khutbah, khatib baru mau naik baru dia datang. Ya. Ini enggak boleh seperti ini. Akan munculkan pertikaian dengan kaum muslimin, kemudian dia menyelisih nas-nas hadis dalam hal ini. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah punya apa pembicaraan yang berkaitan dengan masalah ini sampai beliau katanya kalau kadang di sebagian keadaan ada yang melakukannya, ya, mungkin diadukan kepada pemerintah atau diberikan sanksi. Ya. Apakah amin diucapkan setiap selesai membaca Al-Fatihah atau hanya pada salat? Pada saat sholat jahriyah saja. Jadi dia dibaca ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Sholat berjamaah maupun sholat sendiri. Jelas? Adapun kalau dia baca Al-Fatihah di luar sholat, tidak ada syariat mengucapkan amin. Apa hukumnya mengedarkan kotak infak pada hari Jumat? Harusnya itu tidak terjadi, ya? Ya. Sebab itu bentuknya gerakan. Bentuknya gerakan. Nah, tapi juga saya perlu ingatkan di sebagian keadaan ini, saya bukan membuka pintu bergampangan, tapi pernah terjadi kejadian, ya, karena ikhwan tidak mau kotak Jumat itu di bergerak, khawatir akan masuk ke dalam larangan, dia diam aja kalau ada kotak Jumat. Ya. Akhirnya orang di sampingnya nunjuk-nunjuk, kotaknya. Ya. Ini artinya dia ingin berbuat yang ma'ruf, yang bagus, tapi dia jatuhkan orang lain ke dalam perkara yang mungkar. Ya. Maka kalau bisa terjadi kondisi yang seperti ini, dia lihat khatib itu. Dia lihat sedikit mulutnya tidak bergerak, gerakan cepat. Ya. Sebab larangan apa? Berbicara atau menggerakkan ya sesuatu, itu larangan yang ketiga apa? Kita khatib sedang apa? Sedang khutbah. Nah. Apa hukum bagi makmum yang masbuk? Dia mendapati imam sedang atau akan rukuk. Makmum yang masbuk tersebut sempat rukuk dengan sempurna. Apakah telah dihitung satu rakaat? Ya. Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dihitung satu rakaat. Ya. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis, semuanya ada kelemahan. Dan ada yang mengatakan tidak dihitung satu rakaat. Dan ini pendapat insyaAllah lebih kuat dan juga sejalan dengan nas umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, la salata liman lam yaqra' fatihatul kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Iya. Kalau makmum basbuk mendapati imam sedang membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah makmum tersebut dapat satu rakaat? Iya, dapat satu rakaat kalau dia baca Al-Fatihah. Ya, dia baca Al-Fatihah. Kalau makmum imam sedang baca surah, baca saja Al-Fatihah, tidak masalah. Ya, itu diizinkan, termasuk hal diperkecualikan. Sebab setiap dari imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Menurut pendapat yang paling kuat. Bagaimana menyikapi nasihat Syekh Abdul Muslim Al-Abbad diriwayatkan ahli sunnah yang melarang untuk saling menghajar dan meninggalkan dikarenakan ikhtiyarat? Di mana nasihatnya? Coba datangkan dalam respon. Tidak ada direspon itu. Berkaitan dengan ikhtiyarat, Syekh tidak menyebut siapapun di kitab respon. Beliau hanya menasihatkan untuk setiap orang saling menasihati kalau ada kesalahan. Dan ini nasihat beliau tekankan di dalam ceramahnya, bahwa ini nasihat untuk sesama ahli sunnah, bukan untuk orang-orang hizbiyin dan sururiin. Beliau tekankan di dalam ceramahnya. Tapi yang menjadi masalah, beliau sendiri membuka untuk dirinya pintu ini sehingga dimanfaatkan buku ini oleh hizbiyin, orang-orang sururiin pakai untuk membela dirinya. Nah, itu saja. Dan beliau sendiri sudah berucap di dalam ceramah beliau bahwa ini buku bukan untuk membela kutbiin dan sururiin, itu khusus untuk ahli sunnah. Mereka ahli sunnah berpikir. Tapi pada tempatnya, tidak ada yang menyelisih hal ini dari kalangan ahli sunnah. Sebab di kalangan ahli sunnah, memang kalau terjadi perselisihan, berbeda pendapat, berlemah lembut di dalam menasihati dan saling mengingatkan. Jelasnya? Garisnya ada dua kelompok yang salah dalam menyikapi kitab Rifqan Syekh Abdul Syilabah. Yang pertama adalah orang yang terlalu apa meremehkan buku ini. Padahal buku ini adalah buku yang bagus. Ya. Dan seakan-akan ya harus dihajar dan ditahdir buku ini. Nah, ini juga sikap yang salah. Sikap yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan buku ini sebagai dalil, menggambarkan masalah-masalah yang jelas di kalangan para ulama. Iya. Nah, dan ada yang menyebarkan. Ada yang menyebarkan sebagian anak Medina bertanya kepada Syekh Abdul Muslim Labbad dengan pertanyaan, ya kalau pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Syekh siapa saja jawabannya sama. Cuman tadi saya tantang mereka untuk bertanya dengan konteks, sebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, enggak usah sebut nama fiatorat. Ya. Dan sebutkan bagaimana mereka membuat apa namanya perpecahan di tengah kaum muslimin, dan sebutkan bagaimana pengaruhnya menciptakan bentuk-bentuk hizbiyah di Indonesia dan selainnya. Coba kalau mereka bikin pertanyaan seperti itu, ayo. Ya, enggak perlu mereka yang tanyakan, saya akan tanyakan. Kalau mereka setuju. Tapi yang menjadi masalah sebagian orang seperti itu. Kalau sudah punya pendapat, dia cari hal yang ingin mendukungnya saja. Ya. Apakah menelan ludah atau dahak ketika sholat dalam kategori makan sehingga membatalkan sholat? Iya. Sebaiknya kalau terjadi hal yang seperti ini, dia jangan telan untuk keluar dari silam pendapat. Iya. Tapi kalaupun dia tidak bisa apa-apa dan dia harus telan dan membahayakannya, maka hal ini dari perkara-perkara yang sulit manusia terlepas darinya. Dan insya Allah ta'ala hal yang seperti ini tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Mana yang lebih afdal ketika i'tidal, apakah bersedekap atau tidak sedekap? Ya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini mengandung dua kemungkinan. Ya, mungkin saja sedekap dan mungkin tidak sedekap. Ya, kalau saya sendiri saya lebih condong ya, kepada tidak sedekap. Kalau ada yang sedekap silakan. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Sebagian orang yang sholat ada gangguan, misalnya badan terasa gatal. Yang menggunakan tangan kiri untuk menggaruk, ataukah dia bebas boleh menggunakan kanan dan kiri? Apa dalilnya harus menggunakan tangan kiri? Hah? Para ulama menyebutkan menggunakan tangan kiri itu, apa kalau bab izalatun najasa, bab menghilangkan najis atau menghilangkan hal yang apa menjijikkan, hal yang tidak baik. Itu menggunakan apa? Tangan kiri. Ya. Menggaruk apa? Dia masuk ke sini atau? Ya, boleh menggunakan kanan dan kiri, apa yang mudah baginya. Ya. Kalau di sampingnya dalam makmum, dia gunakan kirinya itu lebih apa namanya? Dia di sebelah kirinya kosong, dia gunakan tangan kirinya itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau ada orang di samping kanannya, dia gunakan tangan kanannya, ini bisa mengganggu orang, maka dia apa yang mudah baginya. Ada berapa rakaat sunnah rawatib sehari semalam menurut hadis yang sahih? Kalau rawatib yang mendinginkan setelah sholat 5 waktu, ya. Kalau duhur boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah duhur. Boleh 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan boleh 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Kalau asar boleh 4 rakaat sebelum asar. Kalau duhur, kalau maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Isya 2 rakaat setelah isya. Subuh 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu rawatibnya. Dalam apa hadis yang insyaallah taala sahih. Apa benar pernyataan yang mengatakan bahwa dunia ini, dunia itu penjaranya kaum muslimin, dan dunia tersebut surganya orang kafir? Ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara mu'min dan surga orang kafir. Nah. Ya saya hafalnya dari Sahih Muslim, tapi kelihatannya ada juga di dalam Sahih Bukhari. Terkadang seorang memakai imamah menutupi dahi. Yang ketiga berwudu, apakah dia harus membasuh seluruh imamahnya? Apakah dia membasuh seluruh mukanya? Iya, harus dia basuh seluruh mukanya. Ya. Dahinya harus diangkat imam itu. Kalau dia tidak basuh dahinya, batal wudunya. Sebab artinya dia belum mencuci muka. Ini pertanyaan, kita perlu mengulangi. Ya, seluruh babul haid lagi. Tolong kembali dibaca ya. Ada yang bertanya bagaimana cara tamyiz membedakan antara darah haid dan darah rusak. Padahal antara darah haid dan darah rusak sifatnya sama. Ya, coba didengarkan kembali ceramah kemarin. Ya, baik. Saya kira cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan selama beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Dan apa saya berterima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah hadir di majlis ini. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada antum semua, kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan pahala untuk seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini atas segala macam kekurangan dan kesalahan yang apa harap dimaklumi. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.